hampa rasanya, rasa yang ku terima. Semua sudah berbeda, tak seperti yang dulu. Selalu menyudutkanku di setiap salahku. Sering kata-katamu menyakiti hatiku. Aku ini siapa kamu? Apanya kamu? Sedikit pun kau tak anggap aku. Tak bisakah kau lihat aku? Hargai aku yang sangat mencinta. Selalu menyudutkanku di setiap salahku. Sering kata-katamu menyakiti hatiku. Aku ini siapa kamu? Apanya kamu? Sedikit pun kau tak anggap aku. Tak bisakah kau lihat aku? Hargai aku yang sangat.